menurut rotot yang ngalim ini happy. Ya maksudnya berusaha Islam itu baik-baik saja. Mungkin kaji Nabi ke seneng kuyon, seneng banget Nabi kuyon. Masyur sing ini ceritanya Nu'aiman, Nu'aiman itu sahabat paling seneng kuyon. Nah, ada kafilah, ada barang, atau Nabi tidak ada barang. Yang pada Nabi hadiah. Tahu sih, Nabi pembayar, Nabi jinan ikut bayar, jinan yang bayar. Man, yang aku hadiah, gue tenang, gue ngelarap hadiah yang juga. Nabi begitu. Oleh itu Nabi nanti guyu setahun, ini riwayatnya Musnad Ahmad. Gua yudhiku Rasulillah haulan, sampai iso guyu setahun. Mereka Abu Bakar itu kan orang kaya, Nu'aiman itu melarat, melok dagang teng Irak. Ini kamarnya Abu Bakar itu pembantu jenis Rukin. Rukin itu pembantu Abu Bakar melete jenis Rukin. Soal pas Abu Bakar teng kamar mandi, Nu'aiman apa makan makanan Abu Bakar, gak oleh Mbak Rukin. Jangan ini harus minta izin Abu Bakar, aku rambal lo juga. Mau mantel ya. Mantel dulu itu kan ada perdagangan budak. Perdagangan apa? Budak. Jadi, ngomong sampai wong-wong yang boleh budak. Ah, di budak wapi keriting lemu. Harganya murah, mau satu suntuk. Mau ya tak tuku nih, tapi budak aku pinter ngomong. Kok nak tak tuku mesti dia ngaku merdeka, kok serau sahur si omongan. Dia transaksi deal. Deal rugen, para nih wong yang cancang digeret. Sekarang nih, mana rugen ini tidak? Abu Bakar tak kok. Deal rugen, dengar tak kok? Si kulei cebule, orang untuk hakili kau untuk apa? Tadi ada berjual tadi. Tangan itu dalam bodi. Padahal orang budak. Hari Abu Bakar marani, sing beli kan mitranya dia ada. Lu iku ora iku, iku ora budak iku ngakal akalan iki. Iku angger Rasulullah eling cerita iku terus sampai Madinah cerita itu sampai Rasulullah itu gue, gue ora berkat. Angger ketemu lu emang ada cerita iku gue, uang kok kayak gue. Jadi Nabi itu ceria biasa. Nah, emang sih nanti kalau cerita anak jenengan itu sih nanti ibu ono wong buto berada di masjid takok kamar mandi. Beno emang malah digawa yang tengah nopo masjid bareng yo. Suwe-suwe ngerti lah yang tengah masjid. Bareng no emang tiap hari sing adorir sing Usman adorir. Dori lu wong buto itu kan sumpah. Ah demi pangeran aku biar ketemu no emang tak buto. Beno emang malah diganteng. Ya ben ketemu nek aman, Mbah. Utsman wis sami mukmin presiden pas salat niki lho jeminu pas tunggal. Jadi sebodoh iki gitu. Mbak artinya sampean ngerti ya, jadi dalam apa? Jadi dalam sejarah apa sahabat. Ya dalam sejarah sahabat itu guyon kuwi biasa. Piye-piye Nabi nate dawuh mangko lali akhihi ya kafir faqad ba'i ahad. Jadi wong nuduh kancane kafir, nek ora tepak kafir malah dhekne dhewe dadi napa? Kafir. Jadi sebetulnya ancaman Nabi sama orang yang gampang nuduh itu berat sekali. Orang yang nuduh kafir ancamannya menjadi kafir. Orang yang nuduh zina ancamannya kena hadzul qadzab, yaitu dijilid 80 kali. Sebetulnya itu ancaman itu berat sekali. Mulane sing happy mawon. Mulane ketika ni Imam Ghazali, wong sauripuripe orang laknati wong iku ora ana hisabe. Tapi nek kowe nglaknati wong salah sasaran ana napa? Hisabe. Misale wong saiki ana wong ra salat nganti 20 tahun ke kancanan ra salat. Iso wae esuk ben satu hari sebelum meninggal dia orang yang sing roh. Wong kita iku ora roh Husnul Khotimah, ra roh suul. Tapi asal dia Islam kan mungkin naik suatu saat ini. Jadi sanggup aja ngomong, benar-benar optimis. Tapi saya ingin faktanya rasulat, ya saya ingin rasulat, saya ingin sholat kan bisa. Sing saya ingin sholat, saya ingin rasulat, ya bisa ngomong mungkin, orang dunia. Sing saya ingin, saya ingin. Tapi kalau buat nanti zino, terus niku zino bulat balik, bisa aja saya ingin zino, saya ingin zino, itu tobat, sing rasa apa. Murah jadi pengirahan kok geger. Buat orang yang waras, mungkin semua di pengirahan ulama, ulama ngerti. Saya ingin juga zino, bisa aja aku akhir hayat zino. Saiki aku ora nyolongi soe aku ning akhir hayat. Ya sing nyolong sing dino sok ben akhir hayat. Ndak sing roh. So wong masal depan gaib sing prana sing. Wong ora roh mestine kok geger mumpung. Meneh saiki ya sedang saleh, sing nakal sedang nakal, soe berbalik sing sedang saleh. Nakal sing sedang doleh. Nah, mulane orientasine wong dhisik Husnul Khotimah. Mulane Salman Al-Farisi diangkat dadi khalifah, dadi gubernur tenggene Irak. Dijak syukuran padu. Sok syukuran dengan orang Ibu Suwargo, tak undang syukuran. Kalau dia mangkal lagi guyonan. Intakal tunar fa analai, mbak intakal bulcana fa alakari. Yo sok syukuran ni, nak aku Ibu Suwargo, kita undang syukuran. Berarti aku layak apa? Syukuran. Tapi aku pun rokok fa analai. Aku orang terhina. Mana kalau tentang dunia ni jarang syukuran. Ini anak kalau sunat, kita namun toko-toko tak kait berkat. Orang-orang jaga. Sebab orang tahu syukuran. Kalau penipu salah apa di sini, tak jamin yang mana. Kalau orang Ibu Suwargo syukuran. Kan gak ngerau, tangan kaya dari di sana bangun syukuran itu. Tahu dah. Tapi masalahnya sampai tahu dah orang ono lagi. Aja rame masa udah ngerau ono. Tapi mau mau rau ono ya tak duga kelasnya beda saja orang sampai. Orang sampai taruhannya Suwargo kayak nopo. Jadi kalau jemben badin kani undangan di sini Salman nopo Al-Farisi. Ini gelem syukuran nak sebut nopo. Karena ini dia buatan burung. Ngomong jelas warga ni, kok nopo? Kok nopo? Syukuran. Tapi sing saya gitu, tak syukuran di sakat. Kalau nanti gawe gitu, dia tetap syukuran tapi di sakat. Sali sakulo yang tak hitung juta, nasarukin orang juta, nasi suka suka gitu. Nanti kau cuma ngelam uang, cari teman-teman, biasanya cari teman-teman. Paham gitu, terus kalau suwon jangan butuh yakin, nak dungo teng mayat itu sampai. Soal kita menentang kefiahnya itu monggo lah, karena mulai dulu kefiahnya orang itu nopo beda. Nah, aku nganggup hitung dino yang terbaik, mau penyalahan sahabat. Sahabat itu atau hitung dinani bapak. Selama ini adalah nih Wahabi kan kalau hitung dinani mayat itu baik, laka anak olah nasi bidali ke ashabi Rasulillah. Nyatanya sahabat atau hitung dinani apa? Bapak. Imam Syafi'i orang nasi sejarah hitung dinani. Nah, gue repot lah teman-teman. Kamu yakin saja kalau doa ke mayat itu sampai. Soal kita kefiah itu terserah masing-masing. Ono sing model mitung dinane iku ya ono sing menentang wis macam-macam. Ya variasi. Lah soal tentang itu wis biasa orang sak motor dalah jajal ke tuku pite. Ning pasar ya, sing sepele pite. Kok 150 dibeli gak bangkok. Kok ya ono sing ngalahan. Dik 150 kok dibuang untuk pite ngono. Nah jenenge wong nentang biasa barang sepele ya ono sing nentang. Paham ya? Nah jenenge nentang wis tradisi nang manusa wala ya jadu nang mukhtalifina ila marru marru. Asal dicek manusa ono ketemu apa-apa nentang. Jajal misale Mustafa itu, Mustafa tinggal. Kon tuku HP Samsung sing modern, wong ajangkan. Iya batu malah dolanan. Masalah nek temang saku dolanan sak biasa boleh dolanan apa? HP. Wong ya jangan. Tapi misalnya men got asbeh terus, wong mau ketinggalan. Zaman repot. Jadi nentang ora mulane wong nek ditentang sing biasa ya urusan tahlilan, di urusan ziarah, di urusan biasa, penggaweane wong nentang. Paham wis biasa. Mancen wong digawe ku beda, mengke wong digawe nopo? Wong iku digawe selerane yo beda. Oke, ya kira ngono apa dadi madzhab, dadi khas. Ini identitas itu, nak kunut itu NU, nak kunut Muhammadiyah, nak kunut Abu Hanifah Muhammadiyah, Abu Hanifah betul nanti kunut, Ahmad bin Hanbal betul nanti kunut, Imam Syafi'i, jadi 3-1, betul kunut Imam Syafi'i dok, Abu Hanbal muka kadang-kadang, nanti Abu Hanifah betul nanti, istisqo ngoten, Abu Hanifah itu menentang sholat istisqo, mau menentang betul, dia mengatakan sholat istisqo sudah benar, tidak ada hadisnya. Karena alasannya beliau, Nabi itu pas khutbah ada orang minta hujan terus Nabi berdoa, tapi tidak dengan kegiatan sholat istisqo, sing malik serban macam-macam terus sing nunggu, gue oke kan bino, minta selendang. Kalau nanti makmum sholat istisqo, oke ini ragu selendang, betulnya peci-peci ini sing diwalik ya. Kita kau ibalik mana sih gratis kok? Mandi tau orang peci tau. Ya dia masuk pun, mampu untan kalau lali buatan betul serban dia pecingan buatan apa nopo dia bang. Saya kata aku kurang ajar, Gus Mali kok kangen. Pasti kedua kemarin. Oh cangkem buat. Jadi masalah madzhab itu biasa. Nabi Sulaiman nak istisqo malah rasidu, masyur. Sama telok tengkit amat semua. Nabi Sulaiman kekeringan terus dia mau istisqo sama umatnya. Di tengah jalan ada faro'an namlatan, ada semut menengadahkan apa? Tangannya dari kaki depan ke langit. Nabi Sulaiman langsung mulai. Takfiha. Kamu tidak usah istisqo. Doanya semut ini sudah cukup bagi Anda. Rasidu. Nah, kalau itu termasuk ulama sehingga kejadian hasil kau rapati semangat. Tapi Sulaiman cukup ngebe semut. Tapi kiri wak lilis itu ngokabe kan lebih butuh air. Tapi kalau lagi nanti sholat itu nanti makmum ya, ini kalau lagi makmum. Cuma kalau ini tidak terlalu semangat itu gara-gara ini nyatakan. Kalau ini tidak ulama, kalau ini tidak kelakuan masyarakat. Nah, mandi terus mangga ke kiai itu juga ini ngobrol, orang tak seneng ini. Jadi kalau ini pasti orang berkoro istis kok, muang, kalau mesti masyarakat itu. Agar orang mandi, kiai itu nggak orang mandi. Barang mandi, saya ini dari musim hujan. Dari pada gelas, rausah. Ben, aku sudah kelakuan ini. Akhirnya kayak mulai mikir kayak gitu, akhirnya berjalan dengan sama toh. Terus tuh mau gue bonanis, sebelum orang hujan tenan. Daerah kalau hujan lu baris tis kau 3 bulan. Terus ulangnya Desember dari Jawa ke Deni Sumber terus orang dikait mau baris tis kau. Mereka setiap mai Desember dari ke Deni Sumber terus. Tadi mulai kata sih mutung buat tis kau bagus secara ulang. Karena ada orang wiling-ilingan, dia wiling-ilingan, nak uang butuh dungo, kalau teko. Dia orang tersing istis kok, suan pulau tak warai kita tuh dungo, nak apa ngomongin. Dia ini di dungo di hutan, nak ramandi dia biasa mohon kok sampai di suke, rak sampai yang apa biasa tuh kok ramandi ini kok biasa. Akhirnya, sing amin ini merasa semangat dari kok biasa. Akhirnya ramandi terkenal. Wah, repot. Jadi saya semangat di ramadhan, di segera tenaran. Terlalu omong. Ngebawa hubungan dengan pangeran, nah kira-kira masalah ini serausan ini sesuai. Kita orang pulau ke, ya semua tadi pulau. Nabi sahur ibu ibu ke, sangat-sangat istis kok pindah, semua tahu pisan wilingilah anak nabi nanti ngelam. Oh jadi tiap musim kering panjang istis kok, istis kok. Yo repot. Mungkin kan terus nasional rasul itu nabi bareng udan terus ya sholat meneh. Ben orang pati udan. Berarti kalau nak suake udan, orang kau ber nopo mender pakaian itu, ayo hentikan udan, sholat meneh. Cukuplah ramandi mau udan terus saya repot. Ya biasa mau. Cara kalau main anak sunan nabi, kupisan video lah kau ini gini gini. Tapi wala tak ada tu. Jauh Allah, pokoknya apa wae itu nopo wala tak ada tu. Jauh wae nopo. Batas. Jadi surat istis kau ni, tren, apa? Ya, biasa mawon ya nanti bisa kali, tapi sudah di tradisi. Mendikan ini saya belum terjelas ini. Ojo geman dorong manusia, kamu dorong melakukan sesuatu yang Nabi sendiri melakukan jarang-jarang. Terus tentang kitab dunia ini saya belum terjelas. Abdul bin Mas'ud senang nyiwi pengoma. Agarono wong gak duka betina diduduk. Duka itu saluran bisa neta seminggu bisa. Wong Nabi duka rara, kok buat tiku betina. Ya ana sahabat sing ngoten niku ya. Iki macam-macam sahabat. Alasane cara kula masuk akal. Mergo duka ora iso kesuwen tetep pikir, kadang-kadang ya protes. Itu duka terus kok pikir. Sing duka ya protes. Bojone diam-diam kok protes. Jadi bojoku duka terus kok marah. Korbane kan institusi sing bernama duka. Cina ora tau duka. Oke. Sesuk jangkar. Ada duka kok. Marah. Wah, ada ya terus duka kok. Iku yo hikmah ulama ngeten. Mane grono ibadah iku aja sampe dadi media tertentu. Mane ulama ndak kok itu hal apa? Itu hal yo salat. Salat kok yo sujud. Jare mari rezeki jembar yo kabare ngono. Mrene kono ae ra sampe. Ora usah. Ora usah anggap duka iku satu media sing pujaran. Suke, mereka yang terbukti buka kata ada suke ada. Suke kecelak, suke hati lo bojomu putra suke duwe pembuka. Bojomu suke apa? Hati. Yang mana ulama roto-roto ini biasa malam. Terus, ini yes, biasa pak. Ya lah kalau ini gue ini kan nah. Rasulullah nanti ngelama. Gue ini. Wau sifat antin sediano pak aljanah itu apa suarga? Suarga disediano aku ribat. Kisah dan para kena apa suarga. Lalu takina ketika orang sentak. Fayaruna ha mongko ningali sapa wong sing takwa ha jannah. Wa purisa tanten dia tono wal jahim mun roko jahim. Ai udira tegese den dia tono pun roko jahim lil ghawin gede wong sing. Nah niki ghawin maknane ati maknane wong sing lajut. Tapi nek dimaknani lajut wong mukmin mlebu. Akhire Imam Suyuti lil ghawin ayil kafirin. Asal cek mukmin wis gendho-gendho sithik ora nganti wa dhewe cek mukmin. Wis wae mukafirin. Ya jelas ya lil ghawin lan pemanane lacut wong mukmin kok buyong suwi malah dile ghawin. Ayil kafir. Ini nunjukno nak paling berat itu kafir.